Senja hari telah tiba, berdendang bersama melakukan lagu. Riang berganti-ganti selalu menyambut sang payung. Senja hari telah tiba, merah lembayung sinar cahaya riang menghias semesta alam riang, menambah gembira. Warna merah kuning tampak jauh, melekat di sana. Burung terbang lepas, bebas ke sana kemari. Senja hari telah tiba, bersiul-siul menyanyi lagu merdu. Berdendang-dendang bersama-sama, waktu senja tiba.